Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Rabu 28 September 2016 dibacakan oleh saya, Ahyar. 6 balon gubernur dan wakil gubernur uji baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman. Mendagri harap tidak ada politik uang sekecil apapun saat pilkada. 4 WNI yang dibebaskan Abu Sayyaf sudah kembali ke keluarga. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Lima Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, 6 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh mengikuti uji mampu baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Rabu pagi. Keenam pasangan bakal calon yang hadir adalah Abdullah Putih Said Mustafa Usap, Tarmizi Karim Maksal Mina Ali, Muzakir Manaf T.A. Khalid, Apakarya T.A. Laidin Syah, Seni Abdullah Nasaruddin, dan Irwan Yusuf Nova Iryansyah. Amatan Serambi FM di lokasi, keenam pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh mengenakan pakaian rapi dan mengenakan peci. Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dalam sambutannya mengatakan, tahapan uji mampu baca Al-Quran adalah salah satu tahapan yang tidak ada di daerah lain. Sebelumnya, semua kandidat telah lebih dulu mengambil nomor undian dan makrak untuk dibaca dalam uji mampu baca Al-Quran. Setelah mengetahui surat dan ayat berapa yang akan dibacakan, para kandidat kemudian tampak sibuk mengulang bacaan di ruang imam Masjid Raya Baitur Rahman. Semua kandidat pun tampak ditemani oleh para pendamping yang turut menyimak mereka saat membaca surat dan ayat yang telah ditentukan. Syederalun, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berharap politik uang tidak terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak di 101 daerah pada 2017 mendatang. Menurut Cahyo, politik uang menjadi tolak ukur kesuksesan pilkada. Cahyo meminta jangan sampai terjadi politik uang sekecil apapun dalam pilkada. Jika ditemukan adanya penggunaan politik uang oleh Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian, maka calon kepala daerah bisa didiskualifikasi. Begitu juga kepada tim sukses peserta pilkada dapat diberikan sanksi jika diketahui melakukan politik uang. Dalam pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penggunaan politik uang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Adapun denda terkait politik uang paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Syederalun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan bahwa 4 orang warga negara Indonesia yang telah dibebaskan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina sudah diserahkan ke keluarganya masing-masing. Keempat WNI tersebut merupakan sandera kelompok Abu Sayyaf yang dibebaskan pada Minggu 18 September 2016. 3 orang yang dibebaskan merupakan ABK kapal pukat penangkap ikan berbendera Malaysia dan diculik oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Lahad Datu, Malaysia pada Juli lalu. Mereka adalah Lorenzo Koten, Theodorus Kopong, dan Emmanuel. Sementara 1 orang lagi bernama Herman Mangga. Herman merupakan nelayan asal Bulukumba, Sulawesi Selatan yang bekerja di kapal ikan berbendera Malaysia. Ia diculik kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia pada 3 Agustus 2016. Wiranto mengatakan dengan pembebasan 4 WNI tersebut, saat ini tersisa 5 WNI lain yang masih berada di tangan 2 kelompok penyandera yang berbeda di Filipina Selatan. Saat ini pemerintah fokus untuk membebaskan 5 WNI yang masih disandera tersebut. Syederalun, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise berharap pilkada 2017 banyak melibatkan perempuan yang mau menjadi kepala daerah. Untuk itu, ia mendukung perempuan agar mendaftarkan diri menjadi kepala daerah. Menurut Yohana, kepala daerah perempuan diperlukan untuk mengawal kebijakan pembangunan berkeadilan gender. Hal itu sejalan dengan agenda prioritas 3Ns. Tiga agenda itu adalah penghapusan kekerasan, penghapusan perdagangan manusia dan mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan perempuan dalam politik dan pengambilan putusan. Dalam mencapai hal itu, Kementerian mendesain pendidikan politik bagi 68.881 perempuan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Yohana menyebutkan pendidikan politik bagi perempuan penting dalam mengambil keputusan yang memiliki perspektif gender dan anak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin kembali menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik melibatkan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Hal itu disampaikan usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut kemarin. Nasaruddin mengatakan salah satu pejabat yang menerima gratifikasi dalam kasus e-KTP adalah Gamawan Fauzi. Gratifikasi yang dimaksud berasal dari kerugian negara yang ditemukan KPK senilai 2 triliun rupiah. Dalam kasus tersebut, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Sementara Gamawan mengatakan apa yang diucapkan Nasaruddin itu merupakan nyanyian lama. Menurut Gamawan, pihaknya tidak terlibat jika ada korupsi. Pasalnya, keterkaitan pihaknya adalah pada proses tender. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK mencapai 2 triliun rupiah. Syederalun, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana sebesar 175 miliar rupiah untuk asuransi nelayan. Dipastikan sebanyak 600 ribu nelayan dari seluruh Indonesia akan mendapat asuransi tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, saat ini KKP telah menyepakati skema asuransi dengan perusahaan yang akan menjadi pelaksana. Ada 600 ribu orang yang terdata untuk mendapat asuransi. Asuransi tersebut akan melindungi nelayan dari kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan dengan uang pertanggungan untuk kematian senilai 200 juta rupiah, cacat tetap 100 juta rupiah, dan biaya pengobatan 20 juta rupiah. Asuransi juga akan memberikan uang pertanggungan untuk kecelakaan selain aktivitas penangkapan ikan, yaitu kematian senilai 150 juta rupiah, cacat 100 juta rupiah, serta biaya pengobatan 20 juta rupiah. Susi mengatakan asuransi tersebut akan diumumkan secara online sehingga bisa diakses oleh semua masyarakat. KKP hanya akan memberikan asuransi untuk nelayan kecil dengan kapal ukuran di bawah 10 gross ton. Syederalun, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 8 kapal asing yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Sulawesi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan 8 kapal tersebut mempekerjakan 64 anak buah kapal yang memiliki KTP palsu. Sebanyak 12 dari 64 ABK diidentifikasi berkewarganegaraan asing, diantaranya berasal dari Filipina. Susi menduga 8 kapal itu menangkap ikan tanpa dokumen lengkap. Kapal-kapal itu disebut mengangkut hasil tangkapan mereka ke Filipina. Susi mengatakan 8 kapal tersebut akan disangkakan tindak pidana perikanan yang diatur Undang-Undang Perikanan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Rabu, 28 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami, @serambifm. Syederalun, wassalam. We'll be right back.